Nela Karisma. Citu nada. Apa oleh? Selamat malam semuanya. Citu nada. Jaran goyang sudah, kamu puas belum? SNC Indonesia. Kita lambaikan tangannya bareng-bareng, bro. Raja-raja sawer merapat semuanya, guys. Sawer no kate, kata nih, mas. Sarangan kang tadi saksi nalikone taman semono. Raja-raja sawer gopol no pinggir telogo aku bisa opo. Thank you. Kejoko ngeronto neng dodo. So beri neng jojo kutulilong aku mau tinggal no. Ayo yang keras dong, ibarat

lagunya kita nyanyi bareng ya. Bareng artis Sandi Jawa Timur dan Indonesia. Hoda, Nela, Karisma, Republik Petro, SNC, Mania. Sing usah riko kate. Thank you. kroso tumetes ning wastoku layang biru sampul foto. Asli lali, Pak aja sawer kumpul. Hey. So kelangan kowe Kacamata hitam bergaya, siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau, siap diri lucat. Berangkat tuntas, kriminalitas, melayani kasus luas tanpa batas. Melawan panas mengatur rumitnya lalu lintas. Cita-citaku jadi polisi. Waktu aku kecil mamaku bertanya, kita tepuk tangan. Sama terima kasih. Hey. So. Tidak lupa jaga rapi topi rompi pengkar di kanan kiri. Satu baju kacamata hitam bergaya, siap diri kau. Siap diri kau. Siap diri kau. Siap diri kau. Berangkat tuntas kriminalitas. Melayani kasus luas tanpa batas. Melawan pada pengaruh. matur suwun. Bapak TNI salam hormat kami. Tepuk bareng, sebol, panggung. Semua tepuk-tepuk lagi. Sangkar Komoditi, say. Tidak lupa jaga rapi topi rompi pangkari kanan kiri. Dua jaga jamata hitam bergaya siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau, sebol. Terapkan tuntang kriminalitas, melayani ikhlas turut kuatkan tanpa batas. Melawan panas berat turut media lalu lintas. Cita-citaku mungkin jadi polisi. Waktu aku kecil mamaku bertanya, kalau saat nanti kau jadi apa? Polisi, polisi, polisi.

buat Bapak Sawerannya. Silakan kembali. Asik ya, asik asoy ya. Selamat malam semuanya. Oke. Okay, Omo ya. Promo Sindo, terima kasih. Kita goyang lagi Mas Bos. Thank you. katok sirahku sing payu oleh ngamlengan. Curhat nek ompong leh dorong rapi joga mong leh terus piye pacaran kon lelah lelo gasa resipo piye lulusan pondok kudune kenceng aja sampe bangku mas setepu kos. Oke. Nasib wong randuwe diece karo kancane nelongso. Satu kehadiran yang luar biasa lewat kinerja dari kita Jitu Nada. Langsung saja ada suara audionya HR. Yuk. Apik Soteng, terima kasih. Nela Karisma. Yo. Terima kasih Dede Budi. Mundur timbang loro ati buat tembang campur sari di sini ya. Apapun yang nanti dapat kita persembahkan untuk melengkapi nuansa yang penuh bahagia, berikut ini yang bakal hadir untuk Anda. Sosok pedangdutnya Indonesia hadir bersama dengan Jitu Nada. Ada Nela Karisma. Kita lanjut bareng-bareng. Oh,

lagi. Terima kasih. Terima kasih.